إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون حديث yang ke-29 حق المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak sesama muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Ada sahabat yang bertanya, 6 itu apa wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam padanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Yang keempat, wa idza 'athasa fahamidallaha fasyamidhu. Jika dia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah dia. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Dan yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya hingga ke pemakaman. Rawah Muslim. Penjelasannya, inilah 6 hak yang barang siapa melaksanakannya fihaqil muslimin dalam yang merupakan di antara dalam rangka menunaikan hak sama kaum muslimin maka dia akan lebih melaksanakan hak-hak yang lain atau kewajiban-kewajiban yang lain. Jika 6 hal ini dilaksanakan maka kewajiban-kewajiban lain tentu akan lebih semangat untuk dilaksanakan. Jadi akan mendapatkan disebabkan menunaikan kewajiban ini dan hak-hak ini, dia akan mendapatkan kebaikan banyak dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika bertemu dengannya maka ucapkanlah salam padanya. Karena semua ucapan salam adalah sebab timbulnya rasa cinta. Dan rasa cinta itu mendatangkan iman. Dan iman itu menyebabkan adalah sebab masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian menjadi orang yang beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Afala adurukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abdus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Makanya di antara syariat yang Allah tetapkan untuk menjaga persatuan di tengah-tengah kaum muslimin dengan menyebarkan salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang itu adalah benar-benar beriman ketika benar-benar mencintai saudaranya sesama muslim, ada persatuan di tengah-tengah kaum muslimin dengan adanya rasa cinta di antara mereka. Dan di antara sebab terjaganya persatuan di tengah kaum muslimin adalah tersebarnya salam. Dan di sini ada perintah untuk menyebarkan salam. Artinya salam itu di mana-mana orang terdengar salam, bukan hanya pada sudut-sudut tertentu saja terdengar suara salam, dan salam itu tersebar di mana-mana. Dan ucapan salam adalah di antara keindahan Islam. Karena setiap satu dari dua orang yang bertemu mendoakan yang lain agar diberi keselamatan, diberi kebebasan dari segala keburukan. Dan didoakan agar mendapatkan rahmah dan berkah Allah. Sebagaimana ma'ruf dalam ucapan salam, pertama adalah doa keselamatan, assalamualaikum, kemudian rahmatullah, rahmat Allah, barakah dan berkah dari Allah. Maka kata-kata assalamualaikum itu adalah mendoakan orang lain agar terbebas dari segala keburukan. Sedangkan doa agar diberi berkah dan rahmat, kata beliau, dan dengan berkah dan rahmat, dengan rahmat dan berkah, maka itu mendatangkan segala kebaikan. Jadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa, ketika seorang itu bertemu, maka dia mendoakan agar saudaranya diberi tiga hal: keselamatan, keberkahan, dan rahmat Allah. Dengan keselamatan, maka saudaranya akan terbebas dari keburukan. Dan yang dimaksud keterbebasan, keselamatan di sini adalah keterbebasan dari semua keburukan, keburukan badan, keburukan hati. Maka didoakan agar sehat jasmaninya, agar sehat hatinya dari penyakit-penyakit hati dan seluruh bentuk bencana. Maka kita doakan agar saudara kita terbebas dari ini. Maka doa yang sangat luar biasa. Selain itu kita doakan agar diberi rahmat oleh Allah dan diberi keberkah. Dan dengan seorang itu mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan Allah, maka terkumpul pada dirinya seluruh kebaikan. Maka kita doakan dia agar mendapatkan segala bentuk kebaikan, kebaikan dalam sisi agama ataupun kebaikan dalam sisi dunianya, kebaikan diberi taufik, diberi hidayah, diberi kekuatan untuk beramal, semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat, semangat untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat, dan diberi petunjuk untuk mendapatkan hal-hal yang manfaat dari sisi duniawi. Maka itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Inilah yang terjadi ketika muslim bertemu dengan muslim yang lain. Dan ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang makna assalamualaikum, assalam di situ maknanya apa. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan assalam di situ adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tentang masalah bacaan tasyahud, pada awalnya para sahabat itu tasyahudnya mengatakan assalamu alallah, assalamu ala jibril dan seterusnya. Lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian katakan assalamu alallah, assalamu ala jibril, innallahu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu adalah assalam. Maka pendapat pertama mengatakan assalamualaikum, assalam di situ adalah salah satu nama Allah. Sehingga makna assalamualaikum maknanya adalah Allah bersamamu. Maka ini didoakan agar Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Ma'iyah khafah, kebersamaan yang khusus, artinya Allah akan beri taufik, Allah akan beri bimbingan dan seterusnya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya assalam dalam kalimat assalamualaikum maknanya adalah assalamah, keselamatan. Maka kita doakan agar orang yang kita temui itu mendapatkan keselamatan, yaitu keselamatan dari semua keburukan berkaitan dengan badannya, berkaitan dengan dirinya, dengan hatinya dan seterusnya. Dan yang benar, dua-duanya benar. Yang benar, dua-duanya benar. Maka ucapan assalamualaikum maknanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menyertaimu sehingga dengannya engkau terbebas, engkau selamat dari segala keburukan. Kemudian dengan rahmat dan berkah, maka ini mendatangkan segala kebaikan. Dan hal tersebut dilanjutkan diikuti dengan basyasyah, dengan wajah yang ceria, dan dengan kata-kata penghormatan yang sesuai, yang menyebabkan timbulnya ta'aluf, kedekatan hati, dan rasa cinta. Setelah ucapan salam, maka selayaknya orang ucapkan salam sambil bermuka ceria, tidak sambil dengan wajah mengkerut, wajah berlipat, namun dengan muka ceria dan ucapkan salam. Setelah itu dilanjutkan dengan ucapan-ucapan penghormatan yang lain, bagaimana kabarnya, sehat-sehat, dan seterusnya. Nah, hal ini maka akan, jika dipraktekkan, orang mempraktekkan salam dengan benar, mengucapkan salam, jadi dia mengucapkan salam dengan menghadirkan maknanya, dengan menghadirkan maknanya, dia inginkan agar orang yang dia temui ini terbebas dari segala keburukan dan mendapatkan segala kebaikan. Demikian ada dalam benaknya ketika mengucapkan salam tersebut, dan dengan wajah ceria dilanjutkan dengan kata-kata penghormatan yang lain, al-munasibah yang cocok, yang sesuai, yang tentu berbeda-beda tergantung tempat dan zaman. Maka ini akan datangkan, akan yuzilul wahsya, akan menghilangkan keterasingan hati orang tersebut, watakotok, dan akan menghilangkan putusnya hubungan di antara orang tersebut. Maka orang yang belum kenal, ketika dia mendapatkan ucapan salam diiringi dengan senyum, menanyakan kabar dari mana dan seterusnya, maka dia merasa ini adalah lingkungannya sendiri. Dia tidak akan merasakan keterasingan. Fasalamaka salam adalah hak bagi seorang muslim, wa alal musallam alaih, dan kewajiban orang yang diberi salam diwajibkan untuk raddut tahiyyah, membalas penghormatan dengan semisal atau yang lebih baik darinya. Bagaimana firman Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik, dengan yang semisal, dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Yang dimaksud lebih baik dan semisal, kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala di Sarah Riyadhus Salihin, biasanya lebih baik di sini mencakup tiga hal. Yang pertama, lebih baik dari sisi nau', dari sisi jenis. Ketika seorang itu mengucapkan assalamualaikum, maka ucapannya ini adalah doa dan tahiyah, doa dan penghormatan. Maka tidaklah sejenis jika ucapan salam dibalas dengan sekedar penghormatan tanpa tahiyah. Jadi assalamualaikum dibalas dengan oh monggo-monggo silakan, selamat pagi. Maka doa, maka ini tidak sejenis. Karena doa yang mengandung penghormatan dibalas cuma sekedar penghormatan. Kemudian yang kedua, dalam kamnya, dalam jumlahnya, dalam jumlah ucapan salam. Maka ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, maka lebih baik jika dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Sedangkan jika orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka minimal adalah waalaikumsalam warahmatullah, dan lebih baik, yang lebih baik adalah jumlahnya ditambahi dengan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kemudian yang ketiga adalah dalam kaifiyah, lebih baik dalam masalah tata cara pengucapan salam. Ketika seorang itu menerima ucapan salam dengan suara nyaring, dengan suara keras, maka tidaklah semisal jika dia balas dengan umi-umi. Namanya mengucapkan salam assalamualaikum, dan dia balas dengan cuma sekedar umi-umi, maka itu tidak semisal karena cabang salam yang keras itu lebih nilainya dari sisi tata cara pelaksanaan daripada yang lirik. Jika ada mengucapkan salam lirik kemudian dijawab dengan cukup keras, terdengar sampai dia bukan cuma gerak bibir namun dia pun mendengarnya, maka ini balasan yang lebih baik, minimal semisal. Demikian juga ketika orang mengucapkan salam sambil tersenyum, kemudian dibalas dengan ucapan, dibalas dengan salam sambil melengos, sambil memalingkan muka, ini enggak sejenis. Ini datang ucapkan salam dengan wajah ceria dan menghadapkan dirinya kepada orang yang diucapkan salam tadi. Kemudian orang yang diberi ucapan salam malah memalingkan muka, meskipun sambil jawab dan mukanya sambil tekuk-tekuk, maka ini tidak semisal. Ini menjawab salam dengan yang lebih jelek, menjawab salam dengan yang lebih jelek. Padahal Allah perintahkan minimal semisal. Maka ketika orang datang ucapkan salam dengan wajah ceria dan bibir tersenyum, maka semisal jika dibalas dengan wajah ceria dan bibir tersenyum. Nah, jika orang itu mengucapkan salam tanpa ekspresi, nggak ada ekspresi senyum atau yang lain, kemudian kita balas dengan ucapan salam dengan senyuman dan wajah ceria, maka ini membalasnya dengan yang lebih baik. Maka yang lebih baik atau semisal dan yang lebih baik itu mencakup tiga hal. Itu yang pertama adalah jenisnya, jenis penghormatan atau jenis ucapan salam. Kemudian yang kedua adalah masalah jumlah kamiyah dari jumlah doa yang disampaikan. Kalau cuma mendoakan keselamatan, maka semisal jika cuma mendoakan keselamatan, akan lebih baik jika unsur doanya ditambahi ucapan keselamatan dan rahmat dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tata cara pengucapan salam. Semakin baik, maka jika itu ucapan salam tersebut diucapkan dengan baik, maka minimal semisal. Dan termasuk mungkin bisa kita masukkan dalam dalam masalah jenis itu adalah makrifat dan nakirah dalam ucapan salam. Ucapan salam itu akan semisal jika makrifat dibalas makrifat. Ada alnya maka dibalas dengan al. Orang mengucapkan karena al di situ li istirah, mencakup keseluruhan bentuk keselamatan, maka akan semisal jika dibalas dengan al, dengan juga mengandung al. Maka ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, bisa ada alif lamnya, assalamualaikum, maka dibalas dengan wa'alaikumussalam. Dan untukmu seluruh kebaikan, seluruh keselamatan. Namun jika alnya itu nakirah tanpa al, jika salamnya itu tanpa al, maka lebih baik jika dibalas dengan mengandung al atau minimal semisal. Misalnya salamun alaikum tanpa al, salamun alaikum, maka semisal jika kita katakan wa'alaikum salamun, dan untukmu keselamatan. Dan tidaklah semisal jika yang salam yang mengandung al dibalas tanpa al. Orang mengucapkan salam dengan banyak, orang mengucapkan assalamualaikum namun balasnya wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam. Kalau dalam ditulis maka wa'alaikumsalamun, padahal tadi salamnya assalamualaikum, di sana ada alif lam yang maknanya seluruh keselamatan, alnya dari istirah al-jinziyah, seluruh bentuk keselamatan semoga untukmu, dan cuma dibalas dengan wa'alaikumsalam. Ini tanpa al, maka maknanya adalah keselamatan tertentu, namun bukan keseluruhan keselamatan. Maka semoga Allah berikan padamu suatu keselamatan. namun bukan keseluruhan keselamatan. Tentu lain kualitasnya. Kualitas keselamatan yang didoakan berbeda. Kalau ada alnya sehingga bunyinya assalamualaikum, maka ini mendoakan agar diberi seluruh bentuk keselamatan. Sedangkan jika dibalas waalaikumsalam, maka ini cuma didoakan agar diberi keselamatan tertentu, namun bukan keseluruhan keselamatan. Maka termasuk satu hal yang keliru yang banyak dipraktikkan oleh banyak orang, ada orang mengucapkan salam dengan al, assalamualaikum, namun dibalas dengan ucapan salam tanpa al, waalaikumsalam. Ini satu hal yang kurang pas. Dan ini tidak melaksanakan perintah Allah minimal membalas salam dengan salam yang semisal. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fa'ajibhu, atau sebelumnya wa khairun nasi man bada'ahum bisalam. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Padahal mengucapkan salam itu, memulai mengucapkan salam hukumnya mustahab, dianjurkan, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Maka di sini amal yang mustahab lebih afdal daripada amal yang wajib. Karena memulai mengucapkan salam dinilai itu lebih baik daripada membalas ucapan salam. Namun mungkin kenapa di sini ucapan salam atau mulai ucapkan salam itu dinilai lebih afdal, rinciannya atau ya, analisisnya wal ilmu indallah. Karena orang mengucapkan salam, maka dia telah melakukan satu amal, yaitu mendahului mengucapkan salam. Dan yang kedua, dia menjadi sebab orang lain melakukan amal wajib, yaitu menjawab salam. Maka karena dia menjadi sebab orang itu beramal, maka dia mendapatkan amal orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Ditambah dialah yang memulai, dia memiliki amal yaitu memulai mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, dan jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jadi maksud undangan di sini itu bukan undangan dalam arti diawi, sini sini. Dijelaskan sesaji, jika dia mengundangmu lidakwati to'amin wa syarabin, dia mengundangmu dalam artian undangan makan atau undangan minum, maka tutuplah, maka hiburlah hatinya, hati saudaramu, maka senangkanlah, maka gembirakanlah hati saudaramu. Allazi adla ilaika, yang memberikan kepadamu dan memuliakanmu bid'ah dengan diundang. Maka diperintahkan untuk memenuhi undangannya dalam rangka jabrul khatir. Dalam rangka jabrul khatir. Jabrul khatir itu membuat hati senang, membuat hatinya senang. Karena orang sudah nyiapin makan macam-macam, ingin undang, ternyata yang sudah gak mau datang, ya tentu dia sedih, susah. Maka dalam rangka jabul khatir, dalam rangka untuk menghibur dia dan menyenangkan hatinya, maka terimalah dan penuhilah undangannya. Dan undangan makan dan minum di sini yang diperintahkan untuk dipenuhi itu juga memang asli undang, murni undang. Ada penundang karena pakewo, karena gak enak, lagi makan kok gak nawar temennya, maka udah diundang, sini sini sini makan. Padahal sebenarnya ya, wah jangan datang lah. Maka gak boleh mendatanginya, maka tidak boleh mendatanginya, haram mendatanginya. Jika dia tahu kalau dia itu diundang karena malu-malu, karena enggak enak, karena pakewo, karena sungkan, maka kemudian mudah. Maka itu tidak boleh datang, malah haram datang. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau sahih diriwayatkan, dia telah diriwayatkan Ahmad lahilu layakilu malam hari muslimin illa bibin anasihi. Dia tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi katakan harta orang lain itu halal itu jika dengan kerelaan hati. Sedangkan pekewo, tidak enak, sungkan, malu, sungkan, itu maka pemberian karena sungkan, karena malu, karena pekewo itu pemberian bukan karena kerelaan. Oleh karena itu para ulama mengatakan ini tidak boleh. Orang yang memberi karena sungkan, karena tidak enak, karena pekewo itu tidak boleh diterima. Karena itu uang yang atau itu adalah harta yang tidak halal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harta orang lain itu adalah harta yang halal untukmu jika dia memberikannya kepadamu dengan sepenuh kerelaan hatinya, bukan dipaksa dan bukan karena malu, bukan karena tidak enak dan seterusnya. Oleh karena itu jika ada orang pekewo kemudian undang kita, maka jawabannya tidak boleh datang. Datang malah itu berarti memakan harta orang lain tanpa alasan dan makan harta orang lain tidak halal. Wajib lidzalika, oleh karena itu penuhlah undangannya ila ayakun alaka udhrun, kecuali jika engkau punya udhur, punya alasan. Dan hukum memenuhi undangan, mendatang undangan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu mustahab, tidak wajib kecuali undangan walimatul urs. Kecuali undangan walimatul urs. Kalau walimatul urs maka wajib. Adapun selain walimatul urs, undangan makan selain walimatul urs, maka mendatangi hukumnya anjuran. Namun sebagian ulama semacam Syekh Al-Albani mengatakan semua undangan makan wajib memenuhi mendatanginya kecuali jika ada urun. Karena hadis-hadisnya memberikan perintah untuk memenuhi undangan makan tanpa ada tanpa membatasinya dengan undangan tertentu, dan tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum mustahab. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Qaul Mufid bahasanya undangan makan yang wajib dipenuhi jika memenuhi 6 persyaratan. Ya, undangan makan dakwah itu wajib dipenuhi jika memenuhi 6 persyaratan. Dijelaskan hal ini di Syarah Kitab Tauhid Qaul Mufid di bab la yuraddu man sa'ala billah. Beliau mengatakan bahwa hadis menunjukkan wajibnya memenuhi semua undangan makan. Wa huwa madhhabu dhahiriyah. Dan inilah pendapat dhahiri. Sedangkan jumhur mayoritas ulama mengatakan bahasanya undangan makan itu mustahabah, dianjurkan ila da'watul 'urs, kecuali undangan makan dalam rangka pernikahan. Kalau undangannya adalah undangan dalam rangka pernikahan, maka hukumnya wajib. Dalilnya karena untuk mengatakan sejelek-jelek makanan dalam makanan walimah, diundang pada acara ini orang-orang yang tidak punya keinginan untuk makan, yaitu orang-orang kaya. Dan tidak diundang ke acara ini orang-orang yang ingin makan, yaitu orang-orang miskin. Dan terusnya hadis pemalam yujib faqad asallahu rasulah. Siapa yang tidak datang pada undangan ini berarti undangan walimatul urs tadi, maka datang juga kepada Allah dan Rasulnya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita katakan hukumnya wajib ataukah mustahab. Ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mustahab ataukah wajib. Yang pertama, orang yang mengundang bukanlah orang yang wajib diboikot atau dianjurkan untuk diboikot. ketukanlah ahli maksiat atau pelaku bid'ah ya, kaedah-kaedah untuk boikot badannya itu pas. Kalau orangnya adalah orang yang selayaknya diboikot karena kaedah-kaedahnya memenuhi dan tujuan dari boikot itu diharapkan terwujud, maka tidak boleh datang. Kemudian yang kedua, tidak ada di sana kemungkaran di tempat undangan tersebut. Namun jika di tempat tersebut ada kemungkaran, maka jika dia mampu untuk menghilangkannya, maka wajib datang karena dua alasan. Yang pertama, memenuhi undangan. Yang kedua, dalam rangka mengubah kemungkaran. Namun jika dia tidak mampu menghilangkannya, maka haram untuk datang. Karena datang berarti dia dosa, karena di sana dia akan duduk melihat kemungkaran dan tidak mengubah kemungkaran. Dan apa yang menyebabkan dosa, maka dia adalah mengantar pada dosa, maka dia dosa. Kemudian yang ketiga, pengundang adalah muslim. Jika orang kafir, maka undangan meskipun undangan orang kafir, orang Nasrani, maka tidak wajib dipenuhi, hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu Nabi katakan hakun muslim ala muslim, dalam hadis ini hak muslim dengan muslim yang lain, ini syaratnya adalah muslim. Kemudian yang keempat, memenuhi undangan tersebut tidaklah menyebabkan kita tidak melaksanakan kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib. Jika dengan memenuhi undangan tersebut menyebabkan kita tidak melakukan kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib, maka haram untuk datang. Seorang yang merawat orang tuanya dan tidak ada siapapun, orang tuanya sudah lemah, sudah rentak, sudah tidak berdaya, tidak ada siapapun yang dan hanyalah satu-satunya dia yang merawat, tidak ada saudara yang lain, tidak ada yang bisa diminta untuk giliran bantu dan sebagainya. Ini terus ada, terus diundang, dia mendapatkan undangan. Namun jika dia mendapatkan undangan, maka menyebabkan orang tuanya tidak popen, terlantar, maka tidak wajib datang, bahkan haram datang. Dan ini menggugurkan kewajiban, menyebabkan kita tidak melaksanakan kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib. Kemudian yang keenam, tidak mengandung dharar, tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang mendatangi undangan. Kalau memberikan dorong, bukan bahaya dan kesusahan, kesulitan dan keberatan, maka tidak wajib. Semisal untuk memenuhi undangan, maka orang yang menerima undangan harus berpergian. Diundang walimah di Bandung dan harus ngongkosi dirinya sendiri. Tidak wajib. Kalau dia ngongkosi sama yang undang, maka ya sudah diberi kemudahan. Jadi harus berpergian, harus keluar biaya. Ya kalau Bandung, gimana kalau diundang untuk ke Kalimantan? Lebih cepat lagi. Atau diundang untuk ini walimah ke Sulawesi? Wah, ini lebih jauh lagi. Nanti kan bukan mabarat bagi orang yang diundang jika datang. Jika bukan mabarat, maka tidak wajib datang. La barat wala dirat. Tidak boleh bukan baik. Kemudian yang keenam, pekerjaan orang tersebut bukan pekerjaan yang haram. Sumber pendapatan dan sumber harta orang tersebut yang mengundang bukanlah sumber yang haram. Karena memenuhi undangannya ini menyebabkan orang yang datang itu makan makanan yang haram, dan hal ini tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat sebagian ulama. Nah, ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yang membedakan antara barang yang haram itu antara haram baginya ataukah haram cara mendapatkannya. Menurut pendapat yang kedua ini, pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad, jika barang itu haram karena cara mendapatkannya yang haram, maka benda yang haram karena cara mendapatkannya, maka itu dosanya adalah alal kazib, jadi ditanggung oleh orang yang mendapatkannya, bukan orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang mubah dari si kafir. Ya, itu pendapat yang kedua dan pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Mutaimin. Bahasanya sekarang harta yang haram karena cara mendapatkannya, maka yang haram adalah untuk orang ya, orang tersebut. Untuk orang yang mendapatkannya, orang yang mendapatkan tersebut. Adapun orang lain yang mendapatkan harta ini dari orang tersebut dengan cara yang mubah, hadiah atau jual beli, maka tidak haram bagi orang yang kedua ini. Contohnya misalnya orang yang mengundang adalah rentenir, orang yang makan riba, yang mengambil riba. Maka uang riba itu haram karena cara mendapatkannya dengan akad, dengan transaksi yang tidak sah. Dan dia datang, kemudian dia mengundang kita, anaknya nikah, kita datang. Maka menurut pendapat kedua ini boleh datang. Loh, dia kan rentenir. Dia tanya, dosa riba adalah dosa untuk si rentenir tersebut. Adapun orang kedua yang mendapatkan harta ini dari si rentenir ini dan dengan cara yang mubah, yaitu hadiah, dikasih makan hadiah atau dikasih sedekah atau ya, jual beli dengan rentenir ini, maka itu halal. Itu menurut pendapat yang kedua. Jadi misalnya ada seorang yang rentenir mengundang saya walimah, maka dosa riba itu ada dosa orang yang mengundang saya ini, rentenir ini. Adapun saya datang atau saya menerima pemberiannya atau saya membeli barang barang dia yang barang dia ini dia dapatkan dari cara rentenir, maka barang tersebut halal untuk saya. Dan ini pendapat kedua ini dikatakan oleh Syekh Muhammad wa hadzal qaul wajihun qawi, ada pendapat yang wajib, pendapat yang tepat dengan dalil, sesuai dengan dalil, qawi dan juga pendapat yang kuat. Dengan dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi makanan dari orang Yahudi. Demikian juga Nabi memakan daging kambing yang dihadirkan oleh perempuan Yahudi di Khaibar. Demikian pula Nabi pernah memenuhi undangan seorang laki Yahudi di Madinah. Padahal kita tahu bahasanya mayoritas hartanya orang-orang Yahudi diambil dari riba dan ada barang-barang yang ada sumber-sumber yang haram yang lain. Dan ini ditambah membedakan hal ini ditambah dengan ikan Barirah, seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah. Barirah ini mendapatkan sedekah. Ada orang yang sedekah pada Barirah, sedekahnya berupa daging. Akhirnya daging ini dikasihkan kepada Aisyah. Ini dimasak oleh Aisyah, dan Aisyah tidak menyuguhkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, saya kok tidak dikasih daging? Padahal Nabi tahu ada masak daging dan ada minum masakan daging. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasul, itu sedekah untuk Barirah. Bukan tak, kau tidak boleh makan sedekah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa laha sadaqah wa lana minha hadiyah. ya itu sedekah untuk barirah, namun untuk kita akan hadiah. Meskipun barangnya ya itu-itu juga, namun karena akadnya beda maka jadinya beda. Barangnya itu-itu, dagingnya ya itu juga, daging ya daging itu, tidak berubah kan? Nah, karena transaksinya berbeda. Ini transaksinya sedekah. Nah, dari orang ini kepada barirah transaksinya sedekah, dagingnya itu. Dan dari barirah kepada Aisyah, kepada Rasul, statusnya hadiah, dan dagingnya juga tetap itu. Karena karena transaksinya berbeda, maka meskipun barangnya sama, maka statusnya dinilai barangnya beda. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara kaidah fikih, di antara kaidah fikih adalah tabaduli asbabil milki katabadulil ahyani. Sesungguhnya bergantinya sebab kepemilikan itu menyebabkan seperti statusnya berubahnya bendanya. Meskipun bendanya itu juga, dan karena sebab kepemilikannya berbeda, maka seakan-akan statusnya bendanya itu berbeda. Orang kaya itu tidak boleh menerima zakat, namun ada orang miskin, ada orang miskin yang dapat zakat, dan zakat ini dia jual sama orang kaya. Misalnya beras, ada orang miskin dapat zakat beras, kemudian berasnya dijual sama orang kaya. Bukankah berasnya ya itu-itu juga? Dan apakah boleh orang kaya ini, dan itu kan beras zakat, dan apakah orang kaya ini boleh makan beras ini? Boleh. Loh, kan itu kan beras zakat, dan orang kaya tidak boleh makan zakat, dan berasnya juga itu-itu juga, tidak berubah kan? Para ulama mengatakan ini boleh. Kenapa? Karena tabaduli asbabil milki katabadulil ahyan. Karena bergantinya sebab kepemilikan itu statusnya sebagaimana berubahnya bendanya. Ini kemarin diterima oleh orang miskin ini dengan status, dengan akad pembayaran zakat. Sedangkan orang miskin ke orang kaya ini statusnya jual beli. Maka berasnya dianggap sudah bukan lagi beras zakat, meskipun berasnya itu-itu juga. Oleh karena itu pendapat yang dibuatkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala adalah membedakan antara barang yang haram karena bendanya dan yang haram karena cara mendapatkannya. Untuk barang yang haram karena bendanya, maka semua orang tidak boleh mengkonsumsinya, baik itu yang mendapatkannya ataupun orang lain. Namun kalau itu haram karena cara mendapatkannya, maka itu dosa cuma untuk orang yang mendapatkannya. Adapun orang yang mendapatkan barang tersebut dari orang yang mendapatkannya, dan dia mendapatkannya dengan cara-cara yang mubah, semacam jual beli, hadiah, sedekah atau yang lainnya, maka hukumnya mubah. Karena status bendanya sudah berubah, meskipun bendanya itu-itu juga. Kemudian yang ketiga, jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Artinya jika dia minta bermusyawarah kepadamu dalam satu hal, dalam satu amal, apakah dikerjakan apakah tidak, maka nasihatilah dia dengan nasihat yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Jika amal tersebut bermanfaat, ningkuli wajahin dari semua aspek, maka doronglah dia untuk mengerjakannya. Namun jika hal tersebut amal yang berbahaya, maka ingatkanlah dia untuk tidak mengerjakannya. Dan jika amal tersebut mengandung manfaat dan bahaya, maka jelaskan hal tersebut. Maka jelaskan hal tersebut, ini bahayanya demikian, ini untungnya demikian. Wa wazin bainal masalih wal mafasid, dan timbanglah antara maslahat dan bahayanya, manfaat dan bahayanya, manakah yang lebih berat. Dan ini muazanah ya, syar'i ya. Muazanah dalam arti dalam melakukan satu amal ya, muazanah dalam untuk melakukan satu amal dengan menimbang manakah yang lebih maslahat dan manakah yang lebih mana lebih besar, mana maslahatnya ataukah bahayanya. Ini muwazanah syar'iyah. Demikian juga jika dia bermusyawarah, minta musyawarah kepadamu untuk bermuamalah dengan seseorang. Saya mau ngasih hutang sama orang ini, gimana orang ini? Dia mau hutang sama saya, gimana orang ini? Amanah, tepat waktu ataukah tidak? Maka jika kita tahu, maka kita wajib untuk menyebutkan gimana keadaan orang ini senyatanya, dan ini bukanlah riba yang haram, ini riba yang dibolehkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Qais yang dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahal, amma Muawiyah fasaklu, adapun Muawiyah maka dia orang kiri, mau nikah sama orang kiri. Wa amma Abu Jahal, sedangkan Abu Jahal falayaba afahu ala abdihi, maka dia tidak pernah meletakkan tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Salah satu penafsirannya adalah dia itu suka pergi-pergi, kamu kesepian terus, ditinggal pergi sana pergi, cuma ditengok 3 hari tinggal lagi pergi ke Kalimantan, balik lagi ditengok seminggu, habis itu tinggal 3 bulan, kamu sepi terus. Kalau kamu kalau kamu mau sama dia nanti kesepian terus, punya suami kayak gak punya suami, punya suami cuma seminggu, 3 bulan gak punya suami. Jangan mau sama orang yang kayak gitu. Kata Nabi, jangan mau sama orang kayak gitu, carilah yang setia menemani. Nikahlah dengan usaha, nikahlah dengan usaha. Maka salah satu kalau mau cari calon suami, bagaimana Nabi katakan di sini, ya jangan terlalu kiri-kiri kalau. Yang kedua, cari yang suami yang enggak suka ninggal pergi. Kalau suaminya suka ninggal pergi, dinikahi, akad nikah seminggu, ditinggal ke Saudi, 4 tahun. Jangan mau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma Abu Jahal, fala yada akhahu an atiqihi. Jadi tinggal dia suka pergi-pergi, nanti kamu kesepian. Maka jangan mau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikahlah dengan bersama. Autasbihi, atau dia bermuamalah denganmu, atau dia bermusyawarah untuk tajwid, untuk menikahi seseorang, seorang perempuan misalnya. Di mana perempuan ini? Atau untuk menikahkan, menikahkan berarti ini wali. Ada seorang yang melamar, ini gimana orang ini? Maka wali ini akan tanya-tanya gimana keadaan dia. Maka orang yang ditanya wajib cerita apa adanya. Jadi itu bukan riba. Atau tajawuz minhu, atau menikahinya. Tapi menikahkan, kali ini menikahi. Seorang tajawuz minhu, jadi mau menikah dengan seorang perempuan. Gimana perempuan ini? Maka wajib cerita apa adanya. Maka berikanlah kepadanya murni nasihatmu. Maka berikanlah kepadanya murni nasihatmu. Murni nasihat, berikan kepadanya murni nasihat, menjadi kebaikan untuknya. Wa ta'mal min ra'yi, dan berikanlah pendapat kepadanya apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Wa iyyaka, dan hati-hati jangan menipunya. Fi syai'in min dzalika, dalam sedikit pun dalam hal tersebut. Faman ghasal muslimin falaysa minhu, karena siapa yang menipu kaum muslimin maka dia bukanlah bagian dari kaum muslimin, dan dia telah meninggalkan kewajiban untuk memberi nasihat. Dan memberi nasihat ini hukumnya wajib secara mutlak, akan tetapi kata akan semakin ditekankan jika dia minta nasihat dan meminta kepadamu ar-ra'ya an-nafi', pendapat yang manfaat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi dalam kondisi ini, yaitu kondisi yang lebih ditekankan. Dalam hadis ini Nabi membatasinya dengan kondisi yang lebih ditekankan. Meskipun bukan nasihat kepada kaum muslimin atau orang lain, orang Islam secara umum, meskipun tidak diminta, itu adalah kata dia wajib secara mutlak. Tanpa diminta sekalipun itu wajib, karena itu bagian dari iman. Dan menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Namun jika diminta, maka ini lebih ditekankan. Dan telah lewat penjelasan hadis adinu anasihah, satu yang sudah mencukupi sehingga tidak perlu lagi diulangi. Dan yang keempat, jika dia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia. Hal tersebut, kenapa orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah? Disalahkan mengucapkan alhamdulillah karena bersin itu adalah satu nikmat dari Allah. Keluarnya satu angin yang terpendam di bagian-bagian badan seseorang, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya manfaat dan jalan keluar, sehingga dia keluar melalui jalan tersebut, sehingga yastarih, maka al-afif, maka orang yang bersin itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebugaran karena udara yang terpendam keluar. Coba enggak mau bersin enggak jadi-jadi, tentu satu hal yang cukup merepotkan dan cukup menyusahkan dan cukup menggelisahkan. Wah, mau bersin enggak jadi, ini mau bersin enggak jadi, bisa berhasil, itu satu nikmat. Oleh karena itu disyariatkan orang yang bersin untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, dan disyariatkan untuk saudaranya untuk mengatakan kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah ini, semoga Allah merahmatimu. Dan Nabi perintahkan orang yang bersin untuk menjawab lagi dengan mengatakan, semoga Allah berikan petunjuk padamu dan memperbaiki keadaanmu. Maka barang siapa yang bisa memuji Allah, maka dia tidak berhak mendapatkan tasmih. Maka doa yarhamukallah itu bersyarat jika dia mengucapkan tahmid. Jika tidak, dia tidak mengucapkan tahmid, maka dia maka bisa ditegur, diingatkan supaya mengucapkan tahmid. Baru setelah itu ada tasmih, ada doa yarhamukallah. Maka janganlah jika dia orang yang bersin dan tidak mengucapkan tahmid, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, seandainya tidak didoakan oleh orang lain. Karena tidak didoakan oleh orang lain, karena dia sendiri yang menghilangkan darinya dua nikmat, yaitu nikmat itu taufik berupa mengucapkan amal soleh, mengucapkan alhamdulillah, dan nikmat didoakan oleh saudaranya yang lain, yang doa saudaranya itu meretap berkaitan dengan ucapan tahmid yang dia ucapkan. Kemudian jika sakit, maka jenguklah dia. Macam orang sakit ada di antara hak sesama muslim, lebih-lebih orang yang punya hak lebih karena dia kerabat atau sahabat dekat, tetangga atau yang lainnya. Maka tetangga sakit, maka ini sangat ditekankan untuk dikunjungi. Kenapa? Karena hak tetangga dan hak muslim. Dan tetangga, teman, kerabat, muslim, maka dia sangat ditekankan untuk dikunjungi karena dia adalah sahabat, dia adalah kerabat, dia adalah tetangga, dia adalah muslim. Dan amal berupa menjenguk orang sakit min afdalil a'malis shalihah, termasuk amal soleh yang paling utama. Oleh karena itu orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, yang muslim, lam yazal, maka tidak henti-henti dia tenggelam dalam rahmat Allah. Jika dia duduk di dekat orang yang sakit tersebut, maka rahmat Allah menutupi dirinya. Dan barang siapa menjenguk orang sakit di awal siang, di pagi hari, maka didoakan oleh para malaikat hingga sore tiba. Dan siapa yang menjenguk di akhir siang, yaitu di sore hari, maka para malaikat mendoakan padanya sehingga pagi tiba. Dan sepatasnya bagi orang yang menjenguk untuk mendoakan orang yang menjenguk si sakit agar bisyifa, agar lekas sembuh, wa yunafis, dan menghiburnya, wa yusrah khatirahu, dan menyenangkan hatinya, bil bisara, dengan diberi kabar gembira, bahasanya dia akan afiyah, dia akan sembuh. jangan malah takut-takuti. Wajibatkan, dan dalam dia ingatkan orang sakit tersebut, ini kesempatan baik untuk introspeksi, untuk muhasabah, untuk bertobat, ternyata kita lemah dan seterusnya, dan kita enggak maka adalah diingatkan kesempatan ini dalam kondisi sakit ini, diingatkan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah dan berikan maksiat yang bermanfaat. Jadi antara adab menjemur orang yang sakit adalah waliyutilu indahu dulu, jangan duduk terlalu lama di tempat si sakit, kecuali dengan kadar yang sepantasnya untuk iadah, untuk yang disebut menjenguk. Kecuali jika si sakit itu yuk saya memilih kasrata tarabbudihi, karena dia ada orang yang akrab dengan dia dan dia senangi, suka ngobrol dengan dia. Kecuali jika si sakit ini mengutamakan kasrata tarabbudihi, seringnya orang ini bolak-balik menemui dia, maka serta julusihi, dan lama duduk di dekatnya. Kalau orang yang menjunginya adalah orang yang disenangi oleh orang si sakit, dia suka ngobrol dengan dia, asik ngobrol dengan dia, bisa asik ngobrol dengan dia, maka lain lagi keadaannya. Maka adalah dianjurkan untuk orang ini, khusus untuk orang ini, duduk agak lama atau sering-sering datang menjenguk. Dan kalau yang bukan semacam itu, maka cukup datang sebentar, sekali saja menjenguk. Tingkatnya liku di makom, makol. Setiap tempat ada ucapannya dan komentar dan hukumnya sendiri-sendiri. Untuk orang ini, karena dia adalah orang yang disenangi oleh si sakit, maka hukum dia beda. Dianjurkan untuk lama, memperlama duduk. Jika tidak, maka hendaknya cepat-cepat dan secukupnya. Dan tidak disarankan untuk menjenguk orang sakit ini bawa oleh-oleh, karena sebagian orang meninggalkan amal menjenguk orang sakit dengan alasan mau bawa oleh-oleh apa? Tidak ada, ya tidak ada yang mau dibawa, tidak ada yang mau dibawa. Ini bukan syarat menjenguk orang sakit, tidak disarankan harus bawa oleh-oleh. Ya meskipun bawa oleh-oleh itu juga mungkin lebih baik, terutama yang dia sukai atau yang senang oleh si sakit. Kalau tidak, ya nanti berarti oleh-oleh untuk yang nemeni si sakit, bukan oleh-oleh untuk si sakit. Kalau kulihat, janganlah masalah bawa-bawaan ini menjadi penghalang orang untuk meninggalkan satu amal yang sangat utama, yaitu menjenguk orang sakit. Yang keenam, jika dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Karena orang yang mengikuti jenazah sampai disolatkan, maka untuknya pahala satu kirat. Yang satu kirat adalah sebesar gunung yang besar. Jika dia ikuti jenazah tersebut sehingga dimakamkan, maka untuknya dua kirat. Dan mengikuti jenazah, mengiring jenazah, itu menunaikan hak Allah. Demikian juga menunaikan hak mayit dan dia muslim. Demikian juga menunaikan hak kerabatnya yang masih hidup. Maka ada tiga hak dalam mengiring jenazah orang yang sakit. Demikian yang kita bahas, kita lanjutkan dengan kertas-kertas pertanyaan. Masih sepumpuk. Apa ukuran lama seorang yang tinggal dan mungkin beberapa hari dikatakan musafir? Misalnya mahasiswa yang tinggal lama di Jogja dan pulang ke rumah hanya beberapa hari atau pulang satu tahun sekali. Tentang masalah ukuran lama, kapan seorang itu status musafirnya hilang, maka ada beberapa pendapat ulama. Pendapat jumhurul ulama, dan inilah yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika seorang itu bermukim, niat mukim di satu tempat lebih dari 4 hari, maka begitu sampai dia statusnya langsung bukan musafir. Ketika seorang itu tidak tiba menuju satu tempat dan dia punya niatan saya mau di sana 5 hari, maka begitu sampai langsung bukan musafir. Langsung bukan musafir. Dan jika dia niatnya niatnya tidak jelas, ya nanti tergantung urusan lah. Bisa kalau bisa cepat 2 hari ya 2 hari, kalau 3 hari 3 hari, kalau tidak jelas 5 hari, maka dia masih punya hak sama hak sebagai musafir. Atau dia punya sejak awal saya mau ke sana dan niatnya 3 hari, mau singgah di sana 3 hari, maka dia musafir. Ada pun orang yang niatnya 4 hari lebih, 4 hari lebih atau lebih dari 4 hari, maka sejak tiba maka dia bukan musafir. Itu pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan ada beberapa angka-angka yang lain, namun insya Allah pendapat yang paling kuat dalam hal ini bahwasanya ukuran singgah, lama singgah, ada sebagian ulama yang mempersyaratkan selama dia tidak niat iqamah, selama dia tidak niat domisili, maka dia musafir di situ. Selama tidak niat domisili, tidak niat iqamah, meskipun berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, pendapat yang paling kuat wal ilmu indallah, bahwasanya ukuran seorang itu hilang status musafirnya kembali kepada al-urf. Kembali kepada al-urf. Jika dia singgah di satu tempat dan menurut orang yang singgah di satu tempat dengan waktu yaitu sekian lama, ini sudah tidak lagi dinilai musafir. Urf tidak menganggap dia adalah musafir, maka dia bukan musafir dan tidak ada padanya, tidak ada pada dirinya hak-hak musafir. Itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Waktu isa akhir, isa akhir isa itu kapan dan pembagian malam seperti apa? Waktu salat isa yang terakhir menurut pendapat yang paling kuat bagaimana kemarin kita sampaikan adalah sampai setengah malam. Dan setengah malam atau sebagian malam terakhir ini dilihat dengan melihat waktu maghrib dan waktu subuh. Maka waktu maghrib dan waktu subuh dibagi menjadi tiga. Maka sepertiga malam yang terakhir adalah ya sepertiga yang terakhir dari jarak antara subuh sampai maghrib sampai subuh. Bolehkah kita memberi sedekah dengan membedakan untuk orang yang kita senangi atau akrab kita beri sedekah yang banyak, sedangkan untuk orang yang kita anggap biasa kita beri sedekah yang sedikit? Secara umum boleh-boleh saja, dia mau kasihkan pada ini sekian, yang itu sekian, yang itu sekian, secara umum boleh-boleh saja. Namun hendaknya tentu yang lebih layak, mana yang lebih afdol, jika dia lebih beri lebih banyak, maka itu yang lebih baik. Karena dia kerabat, maka diberi sedekah dengan jumlah yang lebih banyak, maka ini lebih baik. Atau karena sebab-sebab yang lain. Inna dina yusron, apakah bisa dibenarkan jika saya tafsirkan bahwa secara umum syariat itu mudah dan mampu dipenuhi oleh umatnya, dan bila ada yang merasa berat dengan syariat secara umum maka dia dipengaruhi oleh hawa nafsu, apakah penampilan demikian dibenarkan? Jawabannya benar, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membani seseorang di luar kemampuannya. Bahkan yang benar, syariat yang Allah tetapkan itu dan kemampuan manusia, dibandingkan dengan kemampuan manusia, maka kemampuan manusia itu masih sisa. Seandainya Allah lebihkan sholat itu lebih dari 5 kali dan sehari semalam 6 kali misalnya, itu masih dalam batas kemampuan manusia. Sebagian ulama mengatakan memang syariat yang Allah tetapkan itu pas dengan kemampuan manusia, sebagaimana dikatakan oleh penulis Aqidah Tahawiyah. syariat Allah itu pas dengan kemampuan manusia. Ya, manusia tidak bisa lebih dari itu. Namun ini dikritik perkataan penulis Tohawiyah mengatakan kemampuan manusia itu pas dengan syarat yang Allah tetapkan, yang dikritik oleh banyak pensara akidah Tohawiyah semacam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Demikian juga Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dalam taklif beliau untuk akidah Tohawiyah, sesoleh Fauzan di taklif beliau untuk akidah Tohawiyah, semuanya mengatakan yang benar kemampuan manusia itu masih sisa dengan syariat yang ada. Artinya seandainya puasanya itu ditambahi sebulan setengah misalnya, itu manusia masih mampu. Dan itu belum sampai di luar batas kemampuan manusia dan sangat merepotkan manusia. Masih dalam batas kemampuan manusia. Sholat itu seandainya ditambahi jadi 6, seandainya itu mah berandai-andai, orang masih kuat. Dan itu masih di dalam batas kemampuan manusia. Jadi maka kemampuan manusia dengan syariat Allah itu sisa, masih tersisa. Meskipun syariat itu sendiri tidaklah dilakukan, dia mengandung keberatan. Oleh karena itu disebut taklif, dan orangnya disebut mukallaf. Dan taklif itu mengisyaratkan adanya masyakkah, adanya kesulitan. Namun secara umum itu masih dalam batas kemampuan manusia. Dan batas kemampuan manusia, meskipun tidak kita ingkari kalau itu adalah satu hal yang sulit. Kalau orang mengatakan sholat lima waktu itu terlalu berat, maka boleh kita katakan ini adalah orang yang memang terpengaruh hawa nafsunya. Cuma lima waktu, cuma beberapa menit saja dari sehari semalam dari 24 jam, dia katakan satu hal yang berat di luar kemampuan saya, maka dia dusta, jadi terpengaruh hawa nafsunya. Kapan batas waktu terakhir sholat duha? Apakah ada doa khusus setelah sholat duha? Batas waktu terakhir sholat duha, seperti yang di sini disampaikan ketika kemarin bahas dari Abu Hurairah, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Hurairah, itu sampai beberapa saat sebelum tibanya waktu duha. Ya, beberapa saat sampai Irakubel Zawar, beberapa saat sebelum tiba waktu duha. Apakah ada doa khusus setelah sholat duha? Terdapat sebagian ulama menganjurkan adanya doa khusus untuk sholat duha. Inna duha duha'uka wa duha duha'uka dan seterusnya. Ini disampaikan oleh sebagian ulama di dalam kitab-kitab fikih. Di Anak Talibin dan di kitab fikih satu yang lain ada disebutkan hal tersebut, namun mereka menyebut ketahulah yang dikenal ini tidak menyebutkan dasar untuk hal ini. Oleh karena itu yang benar tidak ada doa khusus setelah selesai sholat duha. Tentang puasa 3 hari pada hari yang dikatakan oleh Abu Hurairah, apakah 3 hari tersebut adalah puasa ayyamul bidh atau 3 hari tanpa ketentuan hari-hari tertentu? Pendapat yang benar, puasa 3 hari tiap bulan itu bebas. Puasa 3 hari tiap bulan itu bebas, terserah 3 hari dari selama sebulan. Mau ngambil tanggal berapa dan kapan saja boleh. Namun dianjurkan agar 3 hari tersebut sekaligus adalah ayyamul bidh sebagaimana dalam hadis Abu Dzar. Dan jika tidak, orang itu mengambil hari-hari bebas untuk sholat, untuk puasa 3 hari tiap bulan, maka itu diperkenankan. Sementara ibu melayani pembeli, saya sering diminta untuk membantu memasak semacam menggoreng. Ketika saat tersebut terdengar azan, apakah boleh jadi uzur tidak ke masjid sementara lagi menggoreng? Nah, kalau perempuan ya maka uzur dan memang enggak perlu ke masjid. Kalau laki-laki maka ini bukanlah uzur. Ini bukanlah uzur. Masalah menggoreng itu bisa dihentikan sementara, enggak harus kemudian kalau enggak digoreng kemudian jadi basi atau yang lainnya, maka bisa dimatikan sementara, nanti bisa dilanjutkan lagi, makin bukan udur, makin alasan yang bukan alasan. Jika makmum terlambat dan imam sudah sujud, apakah makmum tersebut takbiratul ihram dan langsung sujud atau takbiratul ihram dulu, lalu takbir lagi ketika turun sujud. Maka makmum masbuk yang jelas dia harus takbiratul ihram, karena takbiratul ihram adalah rukun. Sedangkan orang karena mungkin keawamannya sholat, dia masbuk dan tidak pakai takbiratul ihram. Ini satu hal yang tidak benar, bahkan ini membatalkan sholatnya. Ketika saya pernah menyampaikan hal ini, ketika mengisi pengajian, saya menyampaikan harus takbiratul ihram. Ada yang tanya. Saat ini ada yang bilang, kalau masbuk itu enggak harus takbiratul ihram. Saya kaget sekali, ada dong. Banyak orang yang sampai punya pendapat, enggak harus takbiratul ihram. Rolih gitu kan. Mengajak itu dunia. Ya, ada yang tanya, Ustaz, ada yang bilang kalau makmum masbuk itu enggak pakai takbiratul ihram. Alasan dia karena kalau makmum masjid itu langsung mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Imam sujud langsung sujud, jadi enggak pakai takbiratul ihram. Dalam hati ini luar biasa. Ada sampai orang banding mengeluarkan fatwa enggak ada takbiratul ihram untuk makmum masjid. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan adanya minta salat atau ruh wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Awal sholat itu takbiratul ihram, itu baru dikatakan maka mulai bukanya sholat itu dengan takbiratul ihram. Ada orang mengeluarkan fatwa di tempat kita, di tengah-tengah kita, ada orang mengeluarkan fatwa, enggak, orang masuk itu enggak ada takbiratul ihram, langsung sujud. Maka jelas dia harus takbiratul ihram karena itu rukun, dan itu satu hal yang harus ada. Dan takbiratul ihram ini dibaca dalam posisi tegak. Namun karena dia masbuk, imam sudah rukuk atau sujud misalnya, maka tidak perlu sedekah. Dan setelah itu, apakah perlu takbir lagi untuk rukuk atau takbir lagi untuk sujud? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ringkasnya, yang lebih afdal dia takbir lagi untuk rukuk atau takbir lagi untuk sujud. Namun seandainya tidak, cuma takbiratul ihram kemudian langsung rukuk atau langsung sujud, maka itu sudah mencukupi. Saat di desa azan dengan pengeras suara, padahal kalau jalan menuju masjid sangat memberatkan. Tidak ada kendaraan sepeda atau sepeda motor. Bagaimana kalau sholat di rumah? Gimana kalau orang ini punya keperluan yang berkaitan dengan urusan dunia? Orang kan mau beli sayur, dia cuma bisa jalan kaki. Apakah dia akan jalan kaki demi sayur? Dia akan jalan kaki demi sayur, ya? Lalu kenapa dia tidak jalan kaki demi masjid? Jalan kaki demi sholat? Maka ini udhu, ya, bukan? Udhu. Selama dia memungkinkan untuk ke masjid itu tidak harus dada. Ke masjid tidak harus dada, nunggu azan, tidak harus. Sebelum azan berkumandang dan ke masjid juga boleh. Namun, jika jaraknya terlalu jauh, dengan pengandaian, seandainya tanah itu datar, tidak ada pepohonan, kemudian muadzin berazan di tempat yang tinggi dan sampai ke daerahnya, maka dia masih wajib ke masjid. Suara sunyi, tidak ada pepohonan, perhatikan. Yang wajib untuk ke masjid, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya, di bab sholat Jumu'ah. Jadi tolak ukur wajib ke masjid yang dikatakan man sami anida, ya, karena siapa mendengar azan, maka tolak ukurnya bukan pengeras suara memang, akan tetapi tolak ukurnya adalah suara biasa tanpa pengeras suara, namun dengan keadaan suara sunyi, subuh misalnya. tanpa pepohonan dan tanahnya datar dan di tempat yang tinggi, muadzin ini berazan. Sampaikan suaranya ke tempatnya, ke rumahnya. Jika sampai, maka dia wajib bermusik. Dan ini termasuk dalam hadis, itulah yang dimaksud man sami'a nida falam ya'ti fala salatahu illa bi udhrin. Karena siapa mendengar azan dan dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali dengan udhur. Dan juga jaraknya jauh sekali yang tidak sampai demikian, maka tidak mengapa jika dia tidak salat di masjid. Meskipun lebih baik ya ke masjid jika selama itu memungkinkan, namun tidak wajib. Yang wajib adalah seandainya suaranya tenang, tidak ada pepohonan, tanah datar, kemudian muadzin berazan dengan suara lantang dan di tempat yang tinggi, di mustaqo sana, di atasnya, di bagian atas masjid, dan itu terdengar sampai radius, itulah orang-orang yang wajib ke masjid ini. Apakah batal makmum yang berjalan untuk menutup shaf yang kosong di depannya, pojok kanan atau kiri, dan ia berada di bagian tengah sendirian di shaf belakang? Jika dia lakukan, menutup shaf tersebut berjalan lebih dari 10 langkah. Yang pertama, seharusnya yang namanya menutup shaf, itu yang menutup shaf adalah yang di belakang. Ketika di tengah-tengah, ada orang yang mundur karena harus ke belakang, maka yang menutup shaf itu adalah yang di belakangnya, supaya tidak terjadi banyak gerak atau terlalu banyak gerak yang tidak diperlukan. Karena jika yang ngisi adalah sebelahnya, maka sebelahnya akan geser, sebelahnya akan geser, sebelahnya akan geser. Ini akan menghasilkan banyak gerak. Maka yang tepat adalah yang tengah, itulah yang ngisi. Sehingga yang lain kanan kiri tidak perlu ngisi, yang tengah ini maju ke depan untuk ngisi. Kemudian tak ada. Kemudian seandainya ini ternyata diisi oleh kanan dan kiri, dan yang kosong pojok, jadi oleh ada orang salat sendiri yang di tengah, padahal memungkinkan dia untuk masuk. Gimana kalau dia jalan ke pojok? Gitu kan ini pertanyaannya. Maka ini kembali kepada syarat gerak yang membatalkan salat. Kemarin telah kita sampaikan bahasanya ada 3 syarat supaya gerak itu membatalkan salat. Banyak, berturut-turut, dan tanpa kondisi darurat. Tanda kondisi yang mendesak. Seandainya orang itu berjalan untuk menutup di pojok, maka ini termasuk kondisi darurat karena dia salat sendirian. Maka wallah ta'ala a'lam, maka seandainya dia jalan untuk nutup di pojok, maka itu tidak mengapa. Dan itu tidak membatalkan salatnya. Kenapa? Meskipun ini banyak dan berturut-turut, akan tapi karena kondisi yang cukup mendesak, karena dia salat sendirian dan memungkinkan untuk maju ke depan. Apakah misalkan jari pada tasahud dilakukan mulai awal tasahud atau hanya ketika berdoa setelah bacaan selawat? Menggerakkan jari untuk orang yang meyakini sahihnya hadis menggerakkan jari dilakukan sejak awal tasahud, sebagaimana isyarat sejak dia mengisyaratkan jarinya, dan isyarat jari menurut pendapat yang paling kuat sejak awal tasawuf, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di sifat salat Nabi. Bagaimanakah mengukur mengetahui orf tanpa harus menanyai mayoritas masyarakat di tempat tersebut? Menanyai, tanya satu-satu mayoritas. Ya cukuplah kemudian kita ngambil apa? Jika kita bergaul dengan masyarakat, kita tahu orf masyarakat tersebut. Di tempat tersebut, gimana mayoritas masyarakat pandangan mereka tentang masalah-masalah semacam ini. Kita sering ketemu dengan mereka, ngobrol bicara dengan mereka, kita akan tahu, oh, masyarakat setempat. Tentang undangan majak makan, bagaimana kita tahu orang tersebut mengundang kita dengan penuh kerelaan atau basa-basi enggak enak, pakai wuh dan terusnya. Padahal kerelaan salah satu amal hati. Dengan korinah. Dengan korinah, dengan bahasa-bahasa yang terus mau kalau orang itu bergaul dengan masyarakat dan tahu korinah. Korinah tanda orang pakai wuh, orang ini enggak enak, malu. Nah, masyarakat ini misalnya punya uruf. Punya orof, maka jika dia makan di depannya ada siapapun, dia harus ngajak. Ini udah orof tempat, masyarakat tempat. Itu udah orofnya, gak enak. Kalau orofnya itu gak ada seperti itu, dia ngajak, maka mungkin kita katakan, ada ini ada indikasi dia memang sungguhan. Atau bahkan di satu tempat, tidaklah penghormatan seorang tamu, terutama di satu rumah, yang gak makan di rumah tersebut. Merasa tuan rumahnya akan dihina. Mau serius, benar-benar serius. Bahkan itu dinilai penghinaan jika tidak mau makan. Ada di sebagian tempat orangnya demikian. Maka melihat kembali kepada orang, kembali kepada korinah, kembali kepada keadaan masyarakat. Kalau masyarakatnya punya kebiasaan, meskipun makan sedikit, itu kalau ada orang harus ngomong, harus ajak-ajak, maka kita lihat dia makannya cuma sedikit, ajak-ajak, oh ini ini cuma basa-basi aja. Maka kita jangan menerima basa-basinya. Mau dijelaskan tentang pejabat tangan sama muslim akan menggugurkan dosa. Apakah dosa tersebut adalah dosa di antara kedua orang tersebut secara umum, walaupun tanpa minta maaf? Bukan. Dosa tersebut adalah dosa kecil yang dimiliki oleh orang yang melakukan amal jabat tangan tersebut. Apapun dosa kepada orang lain, maka harus ada minta maaf dan minta kerelaan orang tersebut. Namun dosa yang dimaksud adalah dosa kecil yang dimiliki oleh orang tadi. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa'udha'u'ana'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'amu'